الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، روية كتاب أبا كتاب التوحيد، dan memang kemudian kitab tauhid dan pelengkapnya kasyf syubhat. Menimbulkan kerancuan dalam pemahaman. Mungkin ini agak lama karena memang kitabnya jauh lebih tebal dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu bertele-tele agar bagian yang pertama tidak dilupakan oleh bagian terakhirnya. Sudah pegang matannya semua atau baru sebagian? Mau bagi-bagi atau masing-masing cari sendiri? Oh, dibelikan. Depan rencananya minggu depan. Oh, rencananya mau pakai apa belum tahu. Matan. Baik, kalau gitu ini mungkin sekedar mukaddimah ya. Ada sedikit mukaddimah dari syarah kitab tauhid, dan ini juga masih keturunannya muallif Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, masih hidup. Beliau wakil, beliau menteri dalam kajiannya dalam bab akidah, dan itu diakui oleh mendalam kajiannya. Dan ini sejak kecil beliau pernah dikirim ke Mauritania untuk belajar ilmu di sana, belajar bahasa dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, disebutkan di sini dalam mukaddimahnya, fahadal kitab, kitab tauhid ini termasuk salah satu karya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang tidak perlu kita kenalkan. Dan melalui kitab ini beliau menanamkan kepada warga Jazirah Arab khususnya dan kaum muslimin pada umumnya tentang hakikat dari tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah beserta berbagai macam masalah yang terkait dengannya. Dan tidak ada kitab yang membahas mengenai tauhid uluhiyah selengkap kitab ini, ya, nggak ada. Dengan gaya pembawaan yang sangat ilmiah, bahkan dalilnya kadang dari ayat, kadang dari hadis atau asar, ya. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah kitab, kitabun azimun jiddan, ajma'a ulama'ut tauhid ala annahu lam yusannaf fil islam fi mawdu'ihi mithluhu. Ulama-ulama tauhid sepakat bahwa dalam sejarah Islam belum pernah ada sebuah kitab dalam masalah tauhid yang disusun sebaik ini. Fahuwa kitabun wahidun wa faridun fi babi. Jadi ini kitab yang apa namanya, tidak ada duanya dalam bab bab tauhid. Metodologi muallif dalam menyusun kitab ini adalah dibagi dalam masail, ya, masalah demi masalah. Jadi judul bab itu merupakan masalah tersendiri di antara masalah-masalah tauhid, ya. Atau yang melawan, yang berlawanan dengan tauhid. Karena kita tidak bisa mengenali hakikat sesuatu secara utuh kecuali kita juga harus mengenal juga harus tahu syirik itu kayak apa, kufur itu kayak apa. Ingin kenal tauhid, kita harus tahu kayak apa yang membatalkan tauhid, syirik itu seperti apa. Karena kalau cuma tahu dia harus tahu lawannya. Kalau tidak tahu siapa lawan, nanti jadi lawannya dia, ini bahaya kan? Bahaya. Jadi kitab ini akan memuat masalah-masalah tauhid dan juga yang menjadi lawan dari tauhid. Mengurangi kesempurnaannya. Famtazal kitab bisiyaq abwabi tauhidil ibadah mufassalatan mudallalatan. Jadi keistimewaan kitab ini adalah dia menggulirkan masalah-masalah tauhid uluhiyah dengan rinci dan dilengkapi dalil-dalil. Didahului oleh penulis manapun dalam menyusun kitab yang berbicara tentang tauhid. Artinya kalau metodologinya kitab tauhid, judulnya kitab tauhid, tapi cuman isinya hadis, ya, tidak membahas masalah demi masalah. Kalau cuma kitab tauhid isinya hadis-hadis yang berbicara tentang tauhid secara umum, ada. Ditulis oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Tapi yang tauhid ibadah itu jarang. Ya, tentang fadhailu tauhid atau tentang sebagian syarat tauhid ada. Tapi kalau masalah demi masalah seperti ini, ya ini baru pertama kalinya disusun. Ini sangat diperlukan oleh thullabul ilm untuk mengetahui dan mempelajari kitab ini, karena syarat dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan juga faedah-faedah ilmiah. Waqad syabbaha ba'dul ulama hadzal kitab bi annahu qit'ah min sahihil Bukhari. Bahkan ada yang menyerupakannya dengan bagian dari sahih Bukhari. Karena memang caranya persis seperti Imam Bukhari. Dan ini pertama kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun kitab ini itu di kota Basrah. Di kota Basrah di Irak sana. Karena beliau ini merantau untuk thalabul ilm sampai ke Irak. Iya. Di Uyainah. Ya, sekitar Riyadh lah ya. Wilayah sekitar Riyadh sana, pinggiran. Beliau melanglang buana sampai ke Irak, sampai ke Mekah, Madinah, bahkan ke Suriah, ya, itu semua beliau lakukan untuk thalabul ilm. Beliau mulai menyusunnya karena beliau melihat fenomena merajalela. Tauhid itu juga sangat mengerikan. Di antara fenomena-fenomena syirik yang beliau saksikan di sana, ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, ada yang syirik khafi, ada yang syirik jeli. Jadi ada yang syirik yang terang-terangan ada syirik yang terselubung, yang tidak banyak diketahui oleh orang. Sehingga disitulah beliau mulai tergerak untuk menyusun kitab ini. Bagaimana disebutkan oleh cucu penulis, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ya, yang menyusun kitab apa Fathul Majid. Ya. Kemudian setelah beliau kembali ke negerinya, ditahqiq kembali masalah demi masalahnya, disempurnakan sampai menjadi kitab Tauhid ini. Ya. Secara umum beliau menjelaskan di sini makna tauhid, ya, secara terperinci, kemudian apa yang menjadi lawan dari tauhid, dan bagaimana kita ini mesti mengkhawatirkan lawannya tauhid alias syirik ini. Kemudian menjelaskan juga satu persatu dari bentuk tauhid ibadah itu seperti apa saja, apa yang termasuk ibadah yang kita harus bertauhid di situ, contoh-contohnya. Ini sangat penting, ya, karena besar peluang untuk terjerumus dalam salah satu bentuk ibadah karena dia nggak ngeh, tidak sadar kalau itu termasuk jenis ibadah. Ya. Dan juga contoh-contoh tauhid asma wa sifat secara global. Dan hal-hal yang bisa menghantarkan seseorang kepada syirik. Hal yang mengarah ke sana. Dan juga ada bagian-bagian yang terkait perlu untuk ditelaah, difahami, bahkan dihafalkan. Kalau di Saudi sana biasa orang menghafalkan kitab tauhid itu biasa. Itu tahap yang paling kecil, nanti menghafalkan yang ringan-ringan dulu dalam disiplin ilmu yang macam-macam. Nanti meningkat, meningkat, meningkat sampai kita kitab tauhid. Ini mayoritas atau sebagian besar dari masalah-masalah terkait tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kitab at-tauhid. Qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawhidullaha wa la tushriku bihi shay'a al ayah wa qawluhu qul ta'ala lalu mengiringkannya dengan sejumlah ayat yang menunjukkan tauhid di sini yang menjadi sorotan utama adalah tauhid ibadah. Ya. Tauhid at-tauhid masdar wahada yuwahidu tauhidan. Masdar itu kalau bahasa Inggrisnya noun, ya. Noun bukan bahasa Sunda, tapi bahasa Inggris. Noun bahasa Sunda apa artinya? Noun, jadi kata benda. Dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Istilah tauhid ini sendiri sudah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak dalam bentuk kata bendanya. Ya. Yuwahidu. Ya. Hasilnya apa? Tauhid, menyatukan, mengesakan, menjadikannya cuma satu. Itu namanya wahada yuwahidu. Jadi tauhid itu mungkin penyatuan, ya. Penyatuan. Artinya secara global penyatuan. Di antara hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kata-kata ini adalah hadisnya Mu'adz bin hadisnya Ibnu Abbas di Sahih Bukhari bahwa ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berpesan, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi begitu. Kau ini akan mendatangi kaum ahli kitab, kaum yang mendapatkan kitab, walaupun kitabnya sudah tidak otentik, tapi mereka masih kenal lah dengan sedikit banyak dakwah tauhid itu, mereka masih nyambung, ya, dengan ajaran-ajaran samawi masih punya keterkaitan. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka itu adalah supaya mereka bertauhid dulu. Kata kerja dari tauhid. Di riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi terkadang menggunakan istilah dua kalimat syahadat atau diistilahkan oleh perawi sebagai tauhid. Siapa yang bisa mewujudkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia mewujudkan bab tauhid jelas sekali, karena ayatnya menjelaskan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Kata Ibn Katsir, liya'budun ay liyuwahhidun. Liya'budun itu kan nunnya di kasrah toh. Kasrah enggak nunnya? Ya. Itu asalnya adalah liya'buduni. Ada ya nisbahnya. Ya nisbahnya kembali kepada Allah. Karena itu yang bilang Allah, wa ma khalaqtu ay ana Allah al-jinna wal insa illa liya'buduni. Agar mereka itu menyembahku, mengabdi kepadaku. Tapi karena di ujung ayat, ya-nya dihapus, tinggal kasrohnya saja. Nah, liya'buduni itu artinya liyuwahhidun. Kata Ibn Katsir, tidak kanggu, tidak kepake. Karena ibadah yang tidak didasari dengan tauhid itu sia-sia. Jadi ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Nah, mentauhidkan sesuatu, apa maksudnya? Ija'alahu wahidan. Kita menjadikannya cuma satu, tidak ada duanya. Nah, tauhid yang dituntut untuk kita wujudkan itu ada tiga. Istiqra'un nusus. Istiqra'. Ini perlu kita fahami. Apa itu istiqra'? Istiqra' itu kita menelaah. Para semua hadis yang berbicara tentang tauhid. Kalau diperhatikan satu persatu, ternyata tidak mungkin pembagian tiga itu bukan hasil rekayasa, enggak. Karena memang kenyataannya ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu membedakan jenis-jenis tauhid. Dan ini didukung oleh realita yang terjadi di lapangan. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena sampai hari ini masih banyak orang yang protes dan menganggap ini pembagian bid'ah. Tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya. Kalau dalil yang dimaksud di sini adalah nas, artinya nas itu ucapan yang bentuknya persis seperti itu, yang mengatakan umpamanya bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, A. rububiyah, B. uluhiyah, C. asma dan sifat. Ya emang enggak ada dalilnya sampai hari kiamat, enggak akan ada dalil kayak gitu. Sebagaimana tidak akan kita temukan dalil yang merangkum semua syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Cari ono, ada enggak itu ayat yang mengatakan yushtaratu lis sholati awalan an-niyah, thanian istiqbalul qiblah, thalithan at-taharah, rabi'an, dan seterusnya. Ada ayat kayak gitu? Enggak ada. Hadis enggak ada, kecuali kalau akan ada. Nah, terus dari mana itu? Para fuqaha kok bisa mengatakan di kitab-kitab fikih mereka dengan beraninya. Mereka bilang, syurutus sholah sitah. Ada yang bilang khamsah. Satu, an-niyah. Dua, dukhulul waqt. Tiga, al-islam. Empat, al-aql umpamanya. At-taharah, istiqbalul qiblah. Dari mana itu? Bagi yang bilang satrul aurah. Bukan, oh ternyata ada yang mensyaratkan istiqbalul qiblah. Ya. Amanu ayat 5, ayat 6 surat Al-Ma'idah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan seterusnya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Taharah bisa dengan wudu, bisa dengan tayamum, bisa dengan mandi. Nanti ada lagi yang mengatakan harus masuk waktu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Dan seterusnya. Ada hadis innamal a'malu binniyat, ya kan? Ada yang mengenai satrul aurah dari hadis Rasulullah. Nah, kalau diramu kan ketemu semua berarti. Ketika para fuqaha itu mengatakan syarat sahnya salat ada 6, apakah mereka bikin bid'ah? Enggak bisa dibid'ahkan. Demikian juga ketika para ulama tauhid mengatakan tauhid itu ada 3. Emang kenyataannya begitu. Ya. Karena orang-orang musyrik itu bukan musyrik dalam semua sisi, enggak. Mereka masih mengakui rububiyah Allah, masih diakui secara global. Tapi kenapa tetap dibilang musyrik? Berarti bukan cuma tauhid rububiyah. Ada tauhid jenis lain yang belum mereka realisasikan. Mereka yang menerima rububiyah Allah, apakah berarti menerima semua nama dan sifat Allah? Ternyata enggak juga. Dalilnya apa? Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Kalau mereka disuruh bersujud kepada Allah Ar-Rahman, mereka heran, apa itu Rahman? Enggak kenal kita dengan namanya Rahman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Enggak kenal kita. Uktub bismikallahumma. Kan gitu. Berarti mereka yang mengakui rububiyah Allah belum tentu mengakui asma dan sifatnya Allah. Mereka yang mengakui asma dan sifatnya Allah belum tentu lurus tauhid uluhiyahnya. Oleh karena itu kita enggak mungkin mengabaikan adanya ketiga macam tauhid. Kalau kita mengabaikan adanya ketiga macam tauhid, kita mengabaikan fakta, mengabaikan dalil yang sekian banyaknya. Karena mereka mengakui rububiah Allah. Bahkan sebagaimana kajian kita yang lalu, rububiahnya kaum musyrikin itu jauh lebih baik daripada rububiahnya kaum muslimin hari ini. Oleh orang-orang yang objektif. Sekali lagi, objektif. Kalau enggak objektif memang susah. Susah kalau enggak objektif ini, ya. Nah, kalau ada orang yang mempersoalkan pembagian ini, kita bisa balik. Kalau begitu kamu harus persoalkan semua yang disebutkan oleh para fuqaha. Tiap kali mereka membahas masalah-masalah fikih, mereka mengatakan misalnya bahas masalah salat ada syarat sahnya, ada rukun-rukunnya, ada ininya, bahas zakat ada syarat, ada rukun, bahas haji juga begitu, dari mana ini? Ini bid'ah semua berarti. Karena cara ngerumuskannya sama. Ya, kalau nolak ini harus tolak juga yang itu. Kalau terima yang itu harus terima juga. Ketika dengan cara yang sama kita bisa membuktikan kalau toh itu enggak cuman satu macam, ya, tapi ada tiga. Ya, dulu asma wa sifat ini enggak terlalu dipersoalkan oleh para ulama. Karena memang bagian dari rububiyah Allah. Makanya ada yang mengatakan tauhid itu terbagi jadi dua, ada yang bilang terbagi jadi tiga. Yang bilang terbagi jadi tiga karena memisahkan antara asma wa sifat dengan rububiyah Allah. Yang bilang terbagi menjadi dua perbuatannya Allah atau perbuatan manusia, gitu aja. Kalau itu perbuatannya Allah, maka itu berarti uluhiyah atau ibadah. Tadi seiring dengan munculnya firqoh-firqoh yang beraneka ragam, yang menyelisihi kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma dan sifat, maka perlu disendirikan ini. Ya, perlu disendirikan karena ternyata yang mengaku muslim dan secara garis besar tauhid uluhiyahnya itu beres, asma wa sifat dengan tingkat penyimpangan yang variatif, parah ringannya. Sehingga mau tidak mau para ulama mengkhususkan ini dalam pembahasan yang tersendiri. Karena ternyata ada juga rububiyah secara garis besar beres, uluhiyah beres, asma wa sifatnya belum beres. Nah, tauhid rububiyah itu tauhidullah bi af'alihi. Ya. Atau ifradullah, atau tauhid secara umum ifradullah bi kulli ma huwa min khasa'isillah, semua hal yang itu menjadi kekhususan Allah atau keistimewaan Allah. Kalau itu khusus milik Allah, maka kita harus esakan Allah. Ini pengertian tauhid secara umum. Nah, itu meliputi uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat juga. Secara umum adalah ifradullah bi kulli ma huwa min khasa'isillah. Mengesakan Allah dalam semua yang menjadi kekhususan atau keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk isya. Kita adzan dulu. Nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Jadi pengertian tauhid dari secara umum adalah apa? Ifradullah bi kulli ma huwa min khassa. Macamnya. Ya, pertama adalah tauhid rububiyah, itu artinya tauhidullah bi af'alihi. Ya, tauhidullah bi af'alihi. Dan perbuatan Allah itu banyak sekali. Artinya kalau itu betul-betul hanya mampu dilakukan oleh Allah, kita harus meyakininya. Itu khusus milik Allah. Di antaranya al-khalqu war-razqu, menciptakan secara tadbirul mulk, mengatur ya, kerajaannya. An-nafa', memberikan manfaat secara langsung dan independen. Ad-dur, menimpakan madharat secara langsung. Syifa', menyembuhkan. Jiru wa la yujaru alaih, Allah yang bisa melindungi. Dan tidak bisa demikian juga mengabulkan doanya orang-orang yang sedang dalam keadaan terjepit, mengabulkan doanya orang yang sedang berdoa secara umum dan lain-lain. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Fal mutafarridu bidzalika 'alal kamal huwallah. Jadi yang satu-satunya bisa melakukan semua hal tadi dengan sempurna, dengan lengkap, artinya menciptakan secara sempurna. Kalau manusia menciptakan tapi enggak sempurna. Dia menciptakan butuh bahan baku, butuh prototipe. Orang bisa bikin pesawat terbang setelah dia lihat burung. Coba manusia ini dibutakan matanya sama Allah, mungkin bisa bikin pesawat terbang. Coba Allah tidak menciptakan makhluk yang bisa terbang, enggak ada contohnya kok dia mau bikin. Itu pun juga setelah mengalami proses berulang kali gagal, gagal, gagal, gagal, baru akhirnya bisa terbang. Orang yang ingin belajar terbang, ada juga ulama kita yang pernah mau tiru-tiru burung. Kalau antum pernah dengar Al-Jauhari, Al-Jauhari ahli bahasa itu, abad ke-4 Hijriah, itu matinya karena jatuh dari loteng. Dia bikin sayap-sayapan, mau terbang, loncat dari atap rumahnya, jatuh mati dia. Eksperimennya gagal, gak berhasil. Wright bersaudara itu juga bolak-balik gitu. Baru akhirnya bisa bikin pesawat terbang. Itu sifat menciptakan Allah itu dari sononya sudah sempurna. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Memberi rezekinya juga dengan sempurna. Menghidupkan secara sempurna, mematikan, dan seterusnya. Jadi kita meyakini bahwa semua perbuatan tadi itu kesempurnaannya adalah milik Allah saja. Itu tauhid, tauhid rububiyah. Dari kata-kata aliha ya'lahu uluhatan wa ilahatan, aliha ya'lahu itu mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah, tapi dibarengi dengan dua sikap. Harus dibarengi dengan dua sikap, baru dia bisa dinamakan sebagai uluhiyah. Yang pertama al-mahabbah, dan yang kedua at-ta'zim. Ada rasa cinta untuk melakukan hal tersebut, suka rela, senang, dan ada pengagungan. Kalau cuma salah satunya belum dianggap sebagai ibadah. Beda antara sekedar ibadah dengan uluhiyah. Al-uluhah luhah itu ibadah yang dibarengi dengan adanya mahabbah, ta'zim, dan kerelaan, keridhaan terhadap kondisi yang dialami. Warraja, warraghab, ada harapan, ya, ada keinginan, ada arrahab, ada juga rasa takut. Ini ada dua tadi itu, mahabbah dan ta'zim. Nah, pengertian tauhidul uluhiyah tadi apa? Adalah tauhidullah bi af'alil 'abdil mutanawwi'ah allati yuqi'uha 'ala jihati at-taqarrubi Ya, jadi mengesahkan Allah melalui segenap gerak-gerik kita yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengesahkan Allah melalui segenap gerak-gerik hamba yang tujuannya untuk taqarrub. Untuk taqarrub, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Bentuk taqarrubnya ini sebagian untuk dan sebagian untuk yang selainnya, ini yang namanya musyrik. Ini yang namanya musyrik. Wa amma an-naw' ats-tsalits fiha, ya, bahwa Allah itu satu dalam hal nama-nama maupun sifat-sifatnya, sehingga tidak ada yang mendekati, enggak ada, nyamai enggak ada, Nah, kalaupun ada di antara manusia yang juga punya sifat tersebut, maka itu kesamaan itu hanya dari segi sifat dasarnya saja. Adapun segi hakikat, kualitas, ya, dan tapi kualitas penglihatannya tidak mungkin sama. Beda-beda. Ada yang pakai kacamata minusnya 1, ada yang minusnya 2, 3, 4. Jadi yang dimaksud asma wa sifat adalah secara sempurna sifat-sifat itu dan nama-namanya itu hanya milik Allah. Kalaupun dinamai, ada yang memiliki nama yang sama, bedanya nama kita dengan nama Allah apa? Kalau nama selain Allah itu kadang cuma nama saja. Ada orang namanya Muhammad. Orang baik dinamakan Muhammad? Tidak. Namanya soleh, artinya bagus, orang soleh. Belum tentu dia jadi orang soleh. Namanya faleh, orang yang beruntung. Orang Jawa bilang untung namanya. Jenengmu siapa? Untung. Orang Arab bilang faleh, bejo. Belum tentu dia jadi orang beruntung di dunia. Kadang cuma nama aja. Ya. Tapi kalau Allah, namanya itu semua mengandung sifat. Tidak ada nama sekedar nama, tidak ada. Semua nama Allah mengandung sifat. Dan namanya itu enggak sembarangan bisa jadi nama untuk Allah. Harus sesuatu yang top bagusnya. Top indahnya. Tidak boleh mengandung ghayatahu, yang mencapai puncaknya keindahan. Dan tiap namanya Allah mengandung sifat. Kalau sifat itu lebih banyak daripada nama. Tidak digunakan sebagai nama, kita enggak boleh merekayasa sifat Allah dirubah bentuknya menjadi isim. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. sifat tertawa, Allah punya sifat marah. Tapi enggak boleh dibikin menjadi nama Allah. Pemarah, enggak boleh. Sifat marah itu sifat. Tapi tidak bisa menjadi nama. Tertawa juga sifat saja, enggak bisa menjadi nama. Karena ketika kita katakan pemarah, konotasinya bagus enggak? Enggak bagus. Hobinya ketawa, enggak bagus juga konotasinya. Celelean. Dan semisalnya, jadi asma dan tidak apalagi sampai tersaingi. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa itu semuanya milik Allah saja. Kalaupun ada yang sama-sama dinamakan begitu, maka itu sama dalam segi nama saja atau sifat dasarnya, tapi hakikatnya, kualitasnya, kaifiatnya jelas tidak mungkin disamakan. Kandungan makna yang dimiliki oleh nama itu juga tidak mungkin sama. Kan Aziz. Itu hanya cocok sebagai makhluk. Ya, izzah yang dimiliki makhluk ya hanya layak untuk dimiliki sebagai makhluk. Tidak mungkin bisa memiliki izzah lebih dari kadar kemampuannya. Ya. Ghani. Ada rajulun ghani. Fulan al-ghani. Si fulan yang kaya itu. Ya kayanya kaya untuk kelas manusia. Gak mungkin bisa mendekati kekayaannya Allah. Kayanya manusia itu kaya yang bisa habis. Ya. Kalau kayanya Allah gak habis-habis. Ya. Ma'indallah ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian itu akan habis. Tapi apa yang ada di sisi Allah tidak akan habis. Makanya ketika Allah ingin menjelaskan kayanya Allah itu kayak apa, Allah membuat perumpamaan begini. Ya bena Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Perhatikan, wahai manusia, kalau kalian mulai dari orang pertama sampai orang terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya berdiri di sebuah lapangan. Fasa'aluni. Dan semuanya minta secara serempak. Serempak ini sudah antum camkan kata-kata serempak ini. Fa'ataitu kulla insanin mas. Serempak. Dan semuanya dikasih sama Allah. Masing-masing dengan permintaannya. Enggak ada yang tumpang tindih. Ma naqasa dzalika mimma indi. Kurangi kekayaanku. Kecuali seperti berkurangnya air laut yang diambil pakai. Ada artinya. Tapi kayaknya manusia, orang paling kaya di Indonesia, konglomerat yang dikenal dengan nama Sembilan Naga itu, begitu dengar Rashmani ngewer semua itu. Wah, ini Rashmani ini. Padahal yang narik paling baru berapa persen. Ya. Padahal salah satu dari mereka itu waktu amnesti pajak itu bayarnya berapa? 60 triliun. Berarti kekayaannya berapa itu? 3.000 triliun. itu dengar rasmani ngewel. Padahal enggak lebih dari itu. Nah, itu kayanya kaya semu. Kaya yang bakal habis, bisa habis seketika. Tapi kok kayanya Allah, Allah yang bikin semuanya kok. Mau habis gimana? Tinggal kun. Semua yang diminta apa? Kun, kun, kun. Selesai semua. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun. Bukan kun fayakun, enggak. Kun. Fayakun itu maka jadilah dia. Allah cuma bilang kun. Jadi. Beda. Sama-sama dibilang kaya, sama-sama dibilang kuat, sama-sama dibilang ini. Tentang rububiyah dan asma wa sifat itu sudah sering dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tersendiri, maka beliau tidak terlalu panjang lebar dalam membahas rububiyah dan asma wa sifat, tapi lebih fokus membahas uluhiyah. Memang uluhiyah ini di zaman itu yang paling parah penyimpangannya. Tayyip, mungkin sampai di sini dulu. Mukaddimah barangkali. Oh, ada pertanyaan. At-Taubah ayat 51 mengatakan bahwa ketika baca kita yakin, tapi kita dihadapkan pada situasi belum begitu jelas ya. Maksudnya apa ini? Tentunya itu membutuhkan perhitungan ya. Memang betul. Dan ini siak ayatnya ini adalah siak ayat untuk musibah. Musibah. Seperti walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus. Keinginan kita di luar prediksi kita, di luar rencana kita sama sekali. Kita merencanakan begini loh, Allah punya ketentuan lain. Ya sudah, ini walaupun tidak menyenangkan kita, itu baik buat kita insya Allah. Kalau itu betul-betul musibah. Nah, jadi musibah ini tidak menimpa din kita, enggak. Musibah itu menimpa dunia kita, menimpa karib kerabat kita, menimpa harta kita. Tapi tidak mengurangi kualitas din kita. Ada juga musibah tapi menimpa din. Nah ini yang kita enggak boleh ridho. Kita enggak boleh nerimo dalam hal ini. Seperti musibah yang tadinya rajin sholat jadi enggak rajin sholat. Ini musibah juga. Ya, tapi jangan kita bersandar kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Oh, jangan. Musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, itu karena dosa-dosamu itu. Kamu jadi enggak dapat orang baik dan dibikin gampang jadi orang enggak baik. Itu karena kamu punya dosa banyak. Jadi kita harus ada perhitungan juga di sini. Nabi SAW juga menggunakan perhitungan itu karena Allah menyuruh beliau untuk akhad bil asbab. Ya, menggunakan perhitungan, mengusahakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang diridhai oleh Allah tadi itu. Ketika berdasarkan sebab-sebab itu belum bisa mewujudkan, nah kita belum diperintah. Tidak diperintahkan untuk nekat, enggak. Tapi kalau sebab-sebab syar'inya sudah ada, ya, dan secara syar'i tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan hal tersebut, Ketika itulah kita melakukan, sudahlah kita tawakal sama Allah, ya. Asalkan secara syar'i sudah diizinkan. Jadi ini harus ada ilmunya, ya. Kita ingin melakukan sesuatu, apa yang akan kita lakukan? Apakah memang secara syar'i sudah diizinkan, sudah tepat waktunya? Hari awal-awal masuk Islam itu semangat Abu Dzar. Ya Rasulullah, saya akan nekat. Betul. Tawaf keliling Ka'bah, la ilaha illallah, gua jelogi. Ya, babak belur. Hampir dia hilang nyawanya. Untung diselamatkan sama Abbas. Lapor ke Rasulullah, lu kan sudah saya bilang toh. Ya. Yasir, Sumayyah dibunuh di depan mata anaknya Ammar. Rasulullah belum nyuruh para sahabatnya untuk melawan. Bukan karena Rasulullah tidak percaya dengan takdir Allah, bukan. Tapi karena memang belum diizinkan, ya, oleh syar'i. Jadi harus ada perhitungan. Sampai ketika sudah sesuai dengan aturan main dalam syar'i, baru kita melangkah, kita tawakal di situ. Jadi enggak ada kontradiksi sebetulnya antara al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum. Yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'iznillah. Dan perang kecuali kalau musuhnya di atas 10 kali lipat. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain wa iyyakum mi'atun sabiratun yaghlibu alfan minal ladina kafaru. Kalau ada 20 orang saja dari terus mereka bisa mengalahkan 1000 orang. Terus dikasih keringanan sama Allah. Al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah kasih keringanan karena Allah tahu kalian ini lemah. Wa 'alima anna fikum dha'fan. Boleh. Wah, takut berarti takut kalau kalah. Bukan. Ya itu memang dia punya ghalabatul dhon. Para ulama membuat pembahasan dalam bab jihad namanya al-inghimas fi sufufil adu. Ya, masuk menerobos ke dalam barisan musuh seorang diri. Apa itu hukumnya? Kalau dulu masuk ke dalam benteng musuh. Ini gerbangnya masih nutup, dia Bin Malik itu pernah kayak gitu itu. Dia suruh ngepung benteng enggak jebol-jebol pintunya, sudah tolong lemparkan saya ke dalam sana. Nanti saya buka dari dan mati. Sudah mereka dikirim berapa orang ini, pokoknya diobrak-abrik itu musuh, sudah enggak berharap untuk balik lagi. Balik alhamdulillah. Enggak balik ya emang sudah siap untuk tidak balik. Nah, ini apa hukumnya? Tetap mengacu kepada sejauh mana dia bisa ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, enggak boleh kita sembarangan kita hilangkan nyawa ini untuk sesuatu yang tidak jelas. Tanya sama Allah nanti. Tapi kalau ada perhitungan dan perhitungan itu dibangun atas dasar dugaan kuat, paling tidak keberanian dia ini jadi semangat lagi, ini maslahah. Itu masih masih diperbolehkan. Walhasil tetap harus ada perhitungan dan itu perlu ilmu, perlu kajian tersendiri. Kita tidak tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya, apakah saya maju ataukah mundur? Tanya dulu kalau enggak ngerti enggak apa-apa. Jadi case by case bisa berbeda jawabannya. Ketika mentadabburi Al-Qur'an, contoh saat menghayati surat At-Taubah ayat 51. Yang telah kok sama ya? Tanya sama juga. Oh, yang kemarin ya sudah. Maka orang yang tidak percaya siksa kubur karena menolak hadis ahad bisa keluar dari Islam? Khawatir ya. Saya khawatir. Dalam agamanya yang akan diingkari, yang berkaitan dengan akidah maupun berkaitan dengan halal haram. Karena mayoritas hadis yang ada adalah hadis ahad. 90% bisa dibilang hadis ahad. Nisbi. Tergantung apa dulu yang dibahas. Makanya para ulama beda pendapat dalam mengumpulkan hadis mutawatir. Ini masuk mutawatir enggak? Menurut sebagian masuk, sebagian lagi bilang enggak. Hatta definisinya aja beda pendapat. Mutawatir itu disinggung oleh Suyuti dalam Alfiyahnya. Alfiyah fi'il. Ala al-kadhib fal mutawatiru wa qawmun haddadu li'ashratin wa huwa ladayya ajwadu. Dan apa yang diriwayatkan oleh jam'un, sekelompok secara logika mustahil mereka ini bersekongkol untuk ngapusi. Yang orang banyak ini. Secara logika nalar enggak mungkin. Karena daerahnya beda-beda. Fal mutawatir, maka itulah yang namanya mutawatir. Walaupun ta'rif ini belum lengkap. Wa qaumun haddadu, ada sejumlah orang yang memberikan minimal 10. Wa huwa ladayya ajwadu. Ini menurut saya pendapat yang lebih pas, kata As-Suyuti. Wa qila bi 12. Ada yang bilang enggak, 12. Au 20, enggak, 20. Wa qila 40, 40. Au 70, au 70. Terus berapa yang benar? Yang disepakati mutawatir berapa dong? Yang menolak hadis ahad itu penolakan yang tidak ilmiah. Tidak mencapai derajat mutawatir. Mutawatir sendiri batasnya mana enggak jelas. Nah, terus yang ahadnya yang mana dong? Nanti kalau dia enggak, kalau menurut saya dalam hal ini 10 orang masih belum bisa dianggap mutawatir. Bisa enggak dia bilang gitu? Bisa aja, wong batasnya emang enggak jelas kok. Enggak ada ijma di kalangan ulama bahwa ini namanya mutawatir, kurang dari ini belum mutawatir. Enggak. Kemudian mutawatir itu sendiri ditinjau dari kandungan berita yang disampaikan juga relatif. Kalau dibilang Dajjal keluar yang bilang cuma orang 100 terlalu sedikit. Harus gempar nih dunia ini kalau Dajjal keluar. Ya, gempar nih. Enggak cukup cuman yang ngasih tahu orang satu musola atin, satu pucang sawit, satu UNS, belum cukup. Harus masuk berita, harus wah hasil gempar lah. Ya. Jadi kadang 1.000 pun nggak cukup. Lihat beritanya apa? Ahad kek, kalau diriwayatkan dengan sanad yang bisa diterima, maka kita harus terima. Walaupun cuma dari satu orang. Ya, karena kita mempercayai sesuatu itu alasannya tidak lebih dari 3. Enggak ada alasan keempat, enggak ada. Yang pertama, yang mengabarkan ini pembohong juga ada kemungkinan sekali waktu dia jujur. Tapi kemungkinannya kecil apa besar? Kecil. Nah, alasan yang kedua, dia tahu benar apa yang dia omongkan. Menyampaikan sesuatu yang dia ketahui. Ini alasan kedua kita untuk percaya. Misal, orang ahli bangunan. Bicara tentang konstruksi bangunan. Punya kita alasan untuk gak percaya dengan omongannya dia? Alasan ilmiah punya? Gak. Asalkan dia gak bohong, gak terkenal sebagai pembual, kita gak punya alasan ilmiah untuk menolak. Ngawur nih ngomongnya. Lah alasan kamu apa kok bilang ngawur? Kamu ahli bangunan. Kecuali kalau dia lebih ahli dari orang ini. Dan dia bisa membuktikan bahwa dalam hal ini dia salah. Itu lain soal. Kalau tidak ada bukti, sekedar saya enggak cocok sama isinya, itu enggak ilmiah. Ya, itu enggak ilmiah. Yang ketiga, ngomongnya jelas. Gamblang. Fasih. Enggak berbelit-belit, enggak muter-muter. Kalau berbelit-belit, muter-muter, kita punya hak untuk meragukan. Ini ngomong apa ini kok mulet ngomongnya? Tapi kalau dia ngomongnya jelas dan dia orang ahlinya, dan dia hidup di dunia kecuali kita harus percaya kepada khabar ahad dan harus menerima khabar ahad. Ana sering bikin contoh yang simpel. Apa yang bisa kasih contoh? Ada yang ingat enggak? Nah, contohnya yang jelas. Yang jelas loh, jangan enggak jelas. Ini ana enggak percaya kalau enggak jelas. Siapa orangnya? Polisi. Pak, arah ke Semarang mana? Oh, terus mas, nanti pertigaan belok kanan. Angandel aku pak, maksudnya gitu. Dia gak kenal sama pak polisi ini. Dan mestinya dia diangkat jadi polisi itu, polisi lalu lintas, emang tugasnya salah satunya itu. Periksa ke dokter. Batuk, datang ke dokter spesialis paru-paru. Dok, tolong saya diperiksa. Oh iya, Anda kena bronkitis. Termasuk antum ngaji sama ana, percaya sama ana kan? Percaya kalau ana enggak ngapusin antum gitu loh. Ana ngomong pakai ilmu. Harus begitu antum kuliah di sana. Antum ahad semua itu. Omongannya dosen itu. Buku panduan antum itu semuanya khabar ahad isinya. Khabar ahad. Kapan kita boleh enggak percaya? Dia salah ngomong. Taunya karena setelah saya rujuk ke sumbernya enggak begitu bilangnya. Nah, baru kita enggak percaya untuk yang ini nih enggak percaya. Tapi selama belum bisa kita buktikan, enggak ada alasan ilmiah kita untuk enggak percaya gitu. Jadi orang yang beda-bedakan khabar ahad dengan mutawatir itu ilmiah enggak? Itu hawa nafsu itu, bukan ilmu. Bukan ilmu. Itu secara logika aja kita enggak bisa konsekuen itu orang. Tidak mungkin bisa konsekuen dia. Rasulullah SAW mengutus sahabatnya person by person. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi diutus kepada Herakl, Heraklius. Satu, bacakan suratnya Rasulullah. Wa qamatil hujjah ala Herakl. Dengan dibacakan surat di hadapan Heraklius, sehingga ketika dia menolak, kafir dia langsung. Dan Heraklius tidak pakai, loh kamu kok sendirian? Tidak. Tidak. Padahal konsekuensi itu berat. Konsekuensi dari menolak Rasul seorang diri, Rasulnya Rasulullah ini berat. Tapi tidak dipermasalahkan sama Heraklius. Yang mempermasalahkan malah ahli bid'ah. Mu'tazilah, al-mutakallimun. Karena mereka punya maksud, gitu loh. Mereka punya maksud bid'ah mereka ini tidak akan bisa laku kecuali kalau mereka sudah bisa menanamkan konsep hadis ahad nggak bisa dipakai dalam bab akidah. Jadi itu maksud mereka. Untuk melariskan bid'ah ini mereka harus bikin ancang-ancang dulu, bikin backup dulu. Ah ini khabar ahad ini nggak bisa dipakai, harus mutawatir. Tapi kalau kita kejar, lah konsep antum ini ahad apa mutawatir statusnya? Gitu loh. Yang antum persyaratkan ini siapa? Yang persyaratkan itu enggak mutawatir, itu mardud. Yang bikin kan cuma antum. Tembakkan aja gitu. Gitu loh. Jadi subhanallah, setiap syubhatnya ahli bid'ah itu, syubhat itu sendiri pasti mengandung bantahan untuk dirinya. Mengandung bantahan itu, cuman pinter-pinteran aja bisa menyingkap enggak di mana letak kebatilan dari syubhat mereka itu. Rata-rata mereka yang mengingkari azab kubur memang dia tidak bisa mengingkari secara akal, enggak bisa mengingkari. Jadi maunya main di situ. Dan kita sudah bisa membalikkan. Kalau antum mau konsekuen, ya, maka yang pertama kali ana tolak adalah alasan antum ini tertolak. Karena alasan antum ini cuma antum yang ngomong, ahad. Antum yang ngomong. Atau orang-orang yang satu kelompok dengan antum. Ya, kelompok ahlul bid'ah. Itu bisa kalau dikembangkan karena dia menolak hadis ahad secara keseluruhan. Rekomendasikan kepada kami buku untuk orang tua kami yang belum mengenal dakwah sunnah. Apa di sini apa? Ini pertanyaannya multitafsir, gitu loh. Ada yang mengidentikan dakwah sunnah itu secara perilaku, ya, dengan memanjangkan jenggot. Lasyak itu minas sunnah. Tapi yang perlu didahulukan adalah akidah. Ya, dakwah sunnah itu nomor satu mulai dari pemurnian akidah. Nah, untuk mendakwahi orang tua itu kita ya, keluarga yang membesarkan dia, lingkungannya itu mempengaruhi cara yang akan kita pakai nanti bagaimana, gitu loh. Dan memang namanya orang tua itu, ya namanya juga orang tua, dia merasa berjasa sama anaknya. Jadi agak gengsi kalau dikandani sama anaknya. Ya, pakai contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diskusi. Menawarkan, mengajak untuk berpikir. Ya. Fadzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi ya abati. Panggilannya pun sangat lembut. Ya abi itu lembut. Ya abati lebih lembut. Memiliki sifat umumah. Sifat keibuan sekaligus. Bapak sekaligus ibunya seakan-akan seperti itu. Ya abati. Wahai bapakku. Senang enggak bapak dipanggil wahai bapakku? Tadi dipanggilnya pak-pak. Ya. lain. Ya abadi, dinisbatkan kepada dirinya pakai ya unida. Ya. Lima, ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa sih kok kamu menghambakan dirimu, mengabdikan dirimu kepada sesuatu yang la yasma', tidak dengar, wa la yubsir, enggak bisa ngelihat dan enggak bisa ngasih kamu apa-apa. Ini kan ngajak mikir. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai bapakku, abahku, sekarang dia promosi. Kenapa sih kok anak harus dengar omongan kamu? Kenapa emangnya kan gitu? Ti aku ahdika siratan sawi. Aku akan bimbing kamu ke jalan yang lurus. Menunjukkan ketulusan. Ya abati, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Jangan sampai wahai bapakku engkau mengabdi kepada syaitan. Walaupun bapaknya ini musyrik kafir, tapi istilah syaitan nya syaitan itu pengibaratan yang itu sangat membangkang kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati, inni akhaf. Ujung-ujungnya lihat, halus. Saya jatuh oleh azabnya Allah dan menjadi teman dekatnya syaitan karena tidak mau mendengar ajakanku dan mengikuti ajakanku. Enggak difonis. Wah, dasar bapak. Enggak ngerti, enggak tahu ngaji dan lain-lain. Dasar sesat. Emang sudah sesat betul, tapi enggak difonis. Saya khawatir nanti kamu qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qala salamun alaik. Salam alaik. Saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya sudah, salam sejahtera. Kalau enggak mau nerima enggak apa-apa, saya akan berusaha memintakan ampun untukmu kepada Allah. Ini sebelum dilarang sama Allah ya, karena setelah itu dilarang, enggak boleh kalau anak ke orang tua memang harus banyak ngalah gitu loh. Karena orang tua ini punya jasa. Dan mendakwahi orang yang punya jasa sama kita itu paling susah. Paling susah. Makanya Fir'aun gengsi dia untuk menerima ajakannya Musa. Ketika diajak untuk ngikutin Musa, qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Loh, yang ngurusin kamu dulu siapa? Itu bahasanya Fir'aun. Kan dulu kamu dari kecil kami yang ngurusin, yang melihara. Bertahun-tahun kamu di istana kami. Dan kamu bertingkah pola yang macam-macam kamu tingkahnya itu. Wa anta minal kafirin. Dan kamu termasuk la fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Memang aku dulu melakukan dan aku masih belum dapat hidayah ketika itu. Fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Baru setelah itu Allah memberikan kepadaku nubuwah, mengangkatku sebagai rasul. Baik dulu, tunjukkan bahwa setelah kita ngaji kita lebih baik daripada sebelum kita ngaji. ya, butuh anu anterken, nggak usah minta tawari pak mau apa bu mau apa ya. Lama-lama dia akan takluk hatinya ya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainahu wa bainahu bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu. Yang lebih baik itu akan meluluhkan hati seseorang sehingga yang tadinya bermusuhan menjadi sahabat, sahabat akrab. Dan itu kan salah satu cara memperingati Maulid Nabi Muhammad jika niatnya apa dulu. Ya, niatnya apa? Oh, sekaten mau beli gangsingan, kapal lotok-otok buat anaknya, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada niat sama sekali untuk menyemarakkan Maulid Nabi, enggak. Pembagian sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Ini pembagian ala Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu salah satu aliran dalam Islam, ya, yang itu muncul karena pengaruh filsafat. Karena pengaruh masuknya filsafat ke dalam umat Islam, sehingga pola pikir mereka menjadi yang itu enggak bisa diterima. Tolok ukurnya ya akal. Ya. Seperti masa Allah disifatin Allah marah. Masa Allah turun, masa Allah ketawa, masa Allah punya wajah, masa Allah punya tangan, masa Allah punya kaki. Tapi mereka enggak bisa menolak. Enggak bisa mereka bilang masa Allah hidup, enggak bisa mereka tolak. Masa Allah melihat, enggak ada itu. Masanya enggak ada di situ. Masa Allah tidak punya kehendak, enggak ada. Jadi sebagian sifat mereka enggak bisa tolak. Akal mereka enggak bisa nolak. Mereka tetapkan itu. Ada wujud. Ya, ada sifat. Ini semua adalah hasil rekayasa akal mereka. Sebetulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah sudah menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik daripada itu. Dengan bahasa yang tidak mengandung konotasi negatif sedikit pun. Tapi karena mereka itu lebih terwarnai oleh pola pikir filsafat, akhirnya yang jelas-jelas dari Allah dan Rasulnya tidak mereka. Sifat itu enggak, tapi yang dikatakan oleh Allah adalah huwal awwal wal akhir, dialah yang pertama dengan yang dan yang terakhir. Bagus mana yang pertama dengan yang terdahulu? Wah, itu sudah dulu, bagus enggak kesannya? Allah sudah dulu itu. Ini itu, saya yakin orang yang ngulang-ngulang ini enggak akan bisa. Apa karepe ayo. Yang pernah belajar sifat wajib, sifat jaiz, yang tanya ini. Selesai. Itu karena mereka enggak bisa menyederhanakan bahasa filsafat yang jelimet ini, tidak bisa. Kalau di kita laisa kamitslihi syai, tapi wa huwa as-sami'ul basir. Nah, emang enggak ada yang menyerupai dia, yang mendekati. Ya, yang mirip dengan yang mirip Allah enggak ada, apalagi yang langsung mirip Allah. Laisa ada lagi. Tapi Allah itu Maha mendengar loh. Mau melihat loh. Jangan kemudian dinafikan semua. Wah, jangan-jangan bilang Allah melihat, karena kita juga melihat. Nanti sama-sama kita, mirip sama kita. Jangan bilang Allah dengar, karena kita juga dengar. Ya udah, jangan bilang Allah ada, karena kita juga ada. Jangan bilang Allah hidup, karena kita juga hidup. Nah, kenapa? Yang berlakunya konsekuen dong. Anda mengingkari sebagian sifat Allah. Contohnya sifat-sifat fi'liyah biasanya. Sifat dzatiyah. Allah ada di atas. Oh, jangan. Dia ini ada bayangan. Kalau Allah ada di atas. Atas itu kan arah. Berarti Allah dilingkupin oleh ruangan. Nah, antum udah mulai kena syubhat nih. Karena meneleng itu. Oh iya benar juga ya. Gitu. Karena Allah dilingkupin oleh ruangan, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Betul? Betul. Mau bilang enggak kalau tak tanya, kenapa kok enggak? Ayo. Saya jelaskan enggak. Hah? Kena syubhat antum sudah. Itu karena mereka membayangkan Allah seperti mereka. Kalau kita pakai kaidah laisa kamitslihi syai. Di atasnya Allah, jangan dibayangkan seperti kalau ente di atas. Turunnya Allah, jangan ente. Nisbi itu makhluk. Arah nisbi itu diciptakan di dalam alam semesta. Makanya kalau ana tanya alam semesta ada di mana, antum bisa jawab. Bisa jawab enggak? Alam semesta ada di mana? Bingung toh? Ya semua yang melingkupi kita ini, karena enggak bisa bilang di atas, enggak bisa di segala arah. Enggak punya arah tertentu kan alam semesta ini? Karena apa? Karena kita di dalamnya alam semesta. Tapi kalau ana tanya, alam semesta makhluk bukan? Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan alam semesta ini terpisah dari dirinya atau berada dalam dirinya? Harus terpisah. Nah, kalau sudah terpisah itu arahnya cuma dua. Itulah arah mutlak. Di atasnya Allah apa di bawahnya Allah? Di bawahnya Allah. Karena apa? Arah atas itu mulia. Identik dengan sesuatu yang baik, yang terpuji. Arah bawah identik dengan sesuatu yang tercela. Allah lebih baik. Harus ada di atas. Atas ini atas mutlak. Ini anggapnya. Ya, ini bola besar alam semesta. Kita mau tinggal di belahan bumi manapun, karena alam semesta itu di bawahnya Allah, berarti Allah selalu ada di atasnya. Di atasnya kita. Gitu loh. Karena ini atas yang sifatnya mutlak. Ya. Nah, mereka enggak bisa memahami itu. Mereka bayangkannya Allah tuh ada di dalam. Makanya ketika Allah turun, turunnya juga sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah. Turunnya Allah itu tidak menjadikan Allah ada di bawah. Gitu. Ya, enggak mungkin Allah ada di bawah, enggak mungkin. Wa huwal 'ali. Al-'ali itu sifatul 'ulu, selalu ada di atas. Dan di atas itu mengandung tiga pengertian, 'uluwuz zat, wa 'uluwus sifat, wa 'uluwul qahr. Terus dan di atas karena dia memang menguasai, memaksa yang ada di bawahnya. Ya. Jadi itu karena mereka telah salah bikin konsepnya ini. Jadi sebetulnya orang-orang yang nggak jelas prinsipnya itu, ini Asy'ari ini katanya Ibn Taimiyah itu bancinya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu gentleman. Sesat tapi gentleman dia ini. Ya. Nolak-nolak semua. Ya, itu Allah cuma punya nama, enggak punya sifat. Alim enggak punya sifatul ilm, cuma nama doang. Sesat tapi gentleman. Nah, kalau pengakalnya sama, itu juga. Ya. Kalau ente bilang Allah itu ada, lah kita juga ada, ya, tapi adanya beda dong. Ente bilang Allah itu hidup, ya kita juga hidup, ya tapi hidupnya beda. Ya sudah, Allah punya tangan, tangannya beda sama tangan kita. Allah punya wajah. Marah, marahnya beda. Ya. Ridho, ridhonya beda. Naiknya beda, turunnya beda. Semuanya beda sama kita. Walaupun dinamakan dengan nama yang sama. Selesai. Ya. Makanya Ibn Taimiyah ketika menjawab syubhat-syubhatnya Asy'ari, cuma beliau cuma pakai dua kaidah. Kaidah besarnya cuma dua. Ya. Al-kalamu fis sifat far'un anil kalami fis zat. Pembahasan tentang sifat itu adalah turunan dari pembahasan tentang zat. Jangan tanya turunnya Allah bagaimana, anak gak bisa nerima. Jelaskan dulu zatnya kayak apa, nanti tak jelaskan turunnya kayak apa. Oh iya dong. Itu terbang, bayangkan secara pasti ya, bisa? Apa dulu yang terbang Ustaz? Kan gitu. Pesawat, burung, ya, tahu ya terbang itu ya kira-kira gitulah. Tapi apa sih gitu loh? Yang terbang ini apa? Tapi kita juga nggak bisa mengingkari terbang ini hanya karena kita nggak bisa menjelaskan. Bagaimana zatnya? Nggak mungkin kita bisa menjelaskan bagaimana bukan, karena kita nggak bisa membayangkan saja, kita nggak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti banyak hal nih, kita nggak bisa menjelaskan hakikatnya, tapi kita nggak bisa mengingkari keberadaannya. Roh, antum semua punya roh kan? Yakin ada? Buktinya, antum punya roh. Kayak apa rohnya? Nggak percaya? Antum punya roh? Nggak bisa. Dua semut atau dua gajah, yang satu hidup, yang satu mati. Yang mati ini kalau dibawa ke laboratorium, kira-kira ada selnya yang berkurang enggak? Ya sudah itu, selnya itu enggak ada yang berkurang. Tapi kok bilang, kenapa kok tahu-tahu mati? Ya kita enggak punya ilmu. Masa kita mau bahas tentang Allah Al-Khaliq? Ya, enggak bisa lah. Dan kita bisa bikin analogi yang banyak sekali. Sama-sama turun saja, itu mungkin suhu udara turun, tekanan darah turun, nilai saya turun. Iya toh? Konsentrasinya menurun, beberapa ngantuk. Ini enggak ada yang pindah tempat. Tetap di situ. Tapi mentung konsentrasinya sudah mulai gini matanya. Jadi kenapa harus ada keyakinan kalau turun nanti ada yang lebih tinggi? Nah itu karena antum bayangkan turunnya Allah kayak turunnya ente. Wong makhluk aja ada yang gak harus begitu kok. Kenapa antum Jadi pusing gitu loh. Ya. Kaidah yang kedua, al-kalamu fi ba'dhis sifat kal-kalam fi ba'dhil akhar. Pembahasan tentang sebagian sifat itu sama aturan mainnya dengan pembahasan tentang sifat-sifat lainnya. Kalau antum bisa menerima sifat ini, ya, maka antum harus bisa menerima sifat yang tangan. Oh, itu maksudnya kekuasaan. Karena dia khawatir kalau dia menetapkan Allah punya tangan, langsung yang terbayang tangan manusia. Salah kamu kalau membayangkan tangan manusia, kan Allah enggak bilang tangannya kayak tangan kita. Iya kan? Sebagaimana Allah punya zat, berani antum bayangkan zatnya seperti antum? Kufur itu langsung. Ya. Kita enggak berani membayangkan dia, jangan juga bayangkan zatnya, jangan juga bayangkan wajahnya Allah seperti wajah kita, jangan. Jangan bayangkan turunnya seperti turun kita. Jangan bayangkan marahnya seperti marah kita. Semua sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Karena apa? Kita gak pernah tahu zatnya. Gak mungkin kita bisa tahu bagaimananya. Jadi nanya bagaimana itu sudah salah dulu. Itu bid'ah itu bahkan. Jangan tanya bagaimana. Pokoknya Allah bilang begitu, kita imani. Kita hanya bisa mencerna maknanya secara bahasa. Kita disuruh mengimani, menisbatkan sifat tersebut kepada Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kalau Allah mengatakan Allah begitu, maka menisbatkan sifat itu kepada Allah adalah sesuatu yang hak. Ya, enggak ada. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya zat, mereka enggak mungkin bisa jangan tanya sifatnya seperti apa. Tapi semua yang dimiliki oleh zat ini ya kita tetapkan sebagaimana yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah simple sifatnya, tidak berbelit. Terang banyak orang-orang awam memiliki paham yang penting ngaji. Nah, ini enggak benar. Kalau yang penting ngaji yang penting kita belajar sama seseorang tanpa melihat ini benar enggak ini dosen ini atau dosen gadungan. Kan enggak toh. Kita benar-benar belajar sama dosen yang memang dosen asli bukan dosen abal-abal. Apa teman kita bilang, "Wes enggak apa-apa yang penting kita belajar kedokteran sama siapa saja." Masa begitu? Yang penting kita belajar ilmu ekonomi sama siapa saja. Yang penting dia punya majelis ngajar masalah ekonomi, kita ambil ilmunya. Enggak toh? Enggak. Kan. Apalagi ilmu agama ya, akhi. Enggak bisa. Dan manhaj itu penting. Penting karena dia mewarnai terus, mewarnai pola pikir seseorang. Mewarnai. Kalau manhaj sudah enggak benar, otomatis madhabnya dia bukan sesuai dengan bagaimana sebenarnya cara memahami dalil itu. Ya. Jadi ya, ini bahaya ini. Ya, kalau belum jelas, tanyakanlah. Bagaimana kita menilai seseorang ini layak diambil ilmunya apa tidak? Ada tiga cara. Yang pertama, dia mendapat rekomendasi dari orang-orang ahlinya. Dari orang-orang yang sudah dikenal ahli di bidang itu merekomendasikan dia dapat tazkiyah. Ya, seperti antum mau periksa, antum kan tanya-tanya dulu toh, dok, yang ahli ini di mana sih dok? Atau antum tanyanya kepada sembarang orang, antum tanya kepada ahlinya, mau periksa masalah apa? Paling ahli. Demikian juga kita mempelajari ilmu agama, tanya kepada ustaz-ustaz yang ada, yang paling ini bagaimana si fulan ini. Oh, kalau enggak pada dikenal, ya jangan. Oknum. Yang kedua, dia menyampaikan ilmu dalam majelis yang diketahui oleh ahli ilmu dan mereka tidak mengkritisi. Dia praktek dan tidak ada yang menyalah-nyalahkan prakteknya. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang disampaikan ini masih terjaga. Tapi kalau banyak yang ngeritik, berarti gak bener nih ngomongnya ini. Yang ketiga, mungkin di daerah tertentu kita gak mendapati banyak orang. Mungkin cuma satu, dua. Atau mungkin cuma satu orang yang ngajarkan agama. Maka ilmu pakai dalil tuh. Atau bicara agama enggak pakai dalil. Nah, itu kan akan menampakkan siapa dia ini sebetulnya. Dibilang ahli agama kok oh, kemudian Rasulullah bilang, "Ini majelis apa ini?" Ya, sejak kapan mimpi jadi dalil? Ya. Konon. Kok konon? Ya. Enggak bisa dilacak dari mana ini. Asal-usul riwayatnya enggak bisa dilacak. Nah, ini sudah tidak menunjukkan kejujuran dan kredibilitas orang ini. Tapi kalau dia menyebutkan sebagaimana yang Allah firmankan di surat begini, ya, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari begini, oh, ada dalilnya. Nah, ini minimal kalau memang tidak ada di daerah itu yang bisa ditanya tentang orang ini dan tidak ada orang yang mengenal dia dan membiarkan dia dalam profesinya ini, ya paling tidak isi dari kajiannya itu sendiri bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah.